Sebuah kata yang dibuat bukan untuk orang tertentu. Seperti apa contohnya nakirah abadnan? Masjidun. Apa cara mengartikannya? Bagaimana? Sebuah masjid. Nah, contoh nakirah yang lain Aba Abdirazak. Rajulun. Apa artinya? Seorang laki-laki. Nah. Apa arti ma'rifat Abayullah? Nah, sebuah kata yang dibuat untuk orang tertentu. Contohnya ma'rifat Aba Hakim. Al-masjidu. Apa artinya? Masjid itu. Nah, apa tanda ma'rifatnya? Alif lam. Barakallahu fikum. Ada berapa macam ma'rifat? Abnan, Mahna Bahrul. 7 sebutkan diantaranya. Dhamir. Semua dhamir termasuk ma'rifat. Nah. Dhamir termasuk ma'rifat. Apalagi Abbas Anam Hudzaifah selain dhamir? Al-alam apa artinya alam? Nama orang. Nama dibagi menjadi 3, termasuk alam. Apa saja Bali? Ismun Karim. Apa Ismun Karim? Apa arti Ismun Karim? Nama. Nama asli, namanya seseorang, nama asli. Bukan kunyah, bukan laqab. Ismun Karim namanya. Apalagi ya Pak Ramdhani yang termasuk al-alam selain Ismun Karim? Kunyah. Apa arti kunyah pengertiannya? Bukan nama asli, nama panggilan. Apa pengertiannya nama kunyah? Aba Ghassan. Nah, sebuah kata yang diawali oleh kalimat abu atau ummu. Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Hafs. Nah, Abul Hasan, Abu Abdullah. Ini adalah kunyah, sebuah kata yang diawali kalimat abu atau sebuah kata yang diawali oleh ummu, lafaz ummu. Ummu Salamah, Ummu Aisyah. Nah, Ummu Khadijah, Ummu Sulaim, Ummu Hani. Nah, ini semuanya apa? Kunyah. Nah, laqab. Apa yang maksudnya laqab, Aba Yazid? Gelar. Gelar mencakup gelar kebaikan dan gelar apa? Keburukan. Nah, gelar. Ini semuanya termasuk alam. Alam termasuk ma'rifat. Nam yang ismun karim atau kunyah atau laqab itu semuanya termasuk ma'rifat. Apalagi yang termasuk ma'rifat Aba Umar? Ismul isyarah. Nah, ismul isyarah dibagi 2. Lil qarib dan lil ba'id. Isyarah untuk dekat dan isyarah untuk jauh. Nah. Contoh isim isyarah. Hada, hadihi, zalika, tilka. Aba Talha, apa lagi yang termasuk ma'rifat? Al-ismul mausul, apa arti ismul mausul? Kata sambung. Nah, seperti apa contohnya ismul mausul? Alladhi. Alladzina, alladzani. Naam. Kemudian Aba Marwazi. Apalagi yang termasuk ma'rifat? Naam, sebuah kata yang dimasuki alif lam. Contohnya? Al-waladu. Naam, ma'rifat al-waladu. Apa tanda ma'rifatnya? Alif Lam. Nah, yang lain yang termasuk ma'rifat, Aba Zuhair. Sebuah kalimat yang didofahkan kepada salah satu yang di atas. Sebuah kata yang didofahkan kepada 6 jenis kata di atas. Didofahkan kepada domir, didofahkan kepada alam, didofahkan kepada isim syarah. Maka itu termasuk 6 ma'rifat. Yang terakhir, Aba Ahbab. Namunada al-maqsud, panggilan yang tertentu. Namunada maksud, panggilan yang tertentu. Munada sebuah kata yang terletak setelah huruf nida, yang panggilannya telah ditentukan. Nah, ya ustadu, ya waladu. Nah, ini ma'rifat semuanya. Pengetahuan ma'rifat dan nakirah sangat penting dalam masalah mubtada khobar, na'at man'ud, barakallahu fikum, dan yang lainnya. Mansubatul asma, apa yang dimaksud dengan mansubatul asma, darman? Isim-isim yang dibaca nasab. Ada berapa marwazi isim-isim yang dibaca mansub? 12 sebutkan. Maf'ulun bih, maf'ul fih, maf'ul ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, al-hal, at-tamyiz. Naam. Apalagi? Al-mustathna, khobaru kana dan khobar teman-teman kana, ismu inna dan isim saudara-saudara inna, al-munada, kemudian tawabi'. Sudah kita masuk sedikit ke dalam bab maf'ul bih. Isim mansub yang pertama yaitu maf'ulun bih, objek dalam kata kita, bahasa kita. Naam. Apa yang maksud dengan maf'ul bih? Naam, wahyu. Dengan sebuah kata yang sebuah isim yang menunjukkan kepada seseorang yang dikenai perbuatan. Mana contohnya maf'ul bih? Hudzaifah. Hah? Kata ba'al waladu adarsa, mana maf'ul bih? Adarsa apa hukumnya maf'ul bih? Apa tanda nasabnya? Kenapa dengan fathah? Karena isim mufrad. Kata bal waladu adarsa. Syaribat Maryamul labana, mana yang disebut dengan maf'ul bih? Aba Sauda. Labana. Naam. Maf'ul bih. Apa hukum maf'ul bih? Mansub tanda nasabnya. Kenapa dengan fathah? Isim mufrad. Syaribat Maryamu al-labana. Maryamu sebagai apa? Ali abali Maryamu. Fa'il. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Tanda rafanya? Kenapa dengan dhammah? Kenapa tidak ditanwin? Hah? Abang Ramdhani, kenapa? Eh? Kenapa tidak tanwin? Ismulladzi la yansarif. Naam. Darabal ustadu waladain. Aba, naam, Nabil. Mana yang disebut maf'ul bih? Naam. Mana yang disebut maf'ul bih pada kalimat darabal ustadu waladaini? Waladaini. Naam. Apa hukum maf'ul bih? Mansub dan nasabnya. Kenapa dengan ya? Ismul musanna santa. Dorobal ustadu. Ustadu sebagai apa, Abah Hudzaifah? Dorobal ustadu waladaini. Ustadu sebagai apa? Sebagai fa'il. Kenapa disebut fa'il? Hah? Isim marfu terletak apa? Di awal kalimat. Di tengah ini ustadu. Boleh apa? Isim marfu. Isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum. Setelah fa'il. Nah, dihafal. Harus melotok seperti air di atas daun talas. Nah. Ya, barakallahu. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Yang pulbi adalah nam barakallahu fikum sebuah isim yang menunjukkan kepada seorang yang dikenai perbuatan. Ini dilihat dari sisi arti. Kalau dilihat dari sisi kalafat, dia isim yang mansub sebagai objek. Ya, barakallahu fikum. Sekarang akan kita lihat maf'ul bi. Al-maf'ulu bihi, maf'ul bihi itu dibagi menjadi dua. Ada maf'ul bih zahir, ada maf'ul bih dhamir. Jangan lari-lari. Ribut. Pulang. Maf'ul bihi dibagi dua, ada maf'ul bih zahir, ada maf'ul bih dhamir. Sama seperti mubtada, ada mubtada zahir, mubtada dhamir. Seperti nam fa'il, ada fa'il yang zahir, ada fa'il yang dhamir. Ada fa'il, naibul fa'il juga sama. Naibul fa'il yang zahir, naibul fa'il yang dhamir. Barakallahu fikum. Nah. Contoh maf'ul bih yang berupa isim zahir. Daraba aliyun kalba. Daraba aliyun kalba. Mana yang dimaksud dengan maf'ul bih Aba Ramdhani? Kalba. Naam. Barakallahu fikum. Apa hukumnya maf'ul bih? Mansub. Apa tanda nasabnya? Kenapa dengan fathah? Isim mufrad. Dulu pernah disebutkan penyebab maf'ul bih mansub apa? Yang menyebabkan maf'ul bih mansub? Apa penyebab maf'ul bih mansub? Siapa ingat? Mubtada marfu penyebabnya apa? Karena di awal kalimat. Khobar marfu penyebabnya apa? Karena dimarfukan oleh mubtada. Nah, kalau maf'ul bih mansub, penyebab dia mansub ada apa? Dengan sebab apa? Fa'il. Nah. Penyebab maf'ul bih mansub dimansubkan dengan apa? Naam. Jadi dalam i'rab disebutkan kalban maf'ulun bih mansubun bil fi'li. Penyebab mansubnya maf'ul bih adalah fi'il. Nah, berarti kit kalban maf'ul bih mansub dengan apa dia mansub dengan sebab ada fi'il. Mana fi'ilnya? Daraba. Yakra nam kalban isim zahir. Maf'ul bih yang terbentuk dengan dari isim zahir. Yakra'u Muhammadun Qur'anan. Abasiyah mana sebut maf'ul bih zahir? Yakra'u Muhammadun Qur'anan. Qur'an. Kenapa menjadikan maf'ul bih? Isim mansub yang dinasabkan oleh Fi'il. Apa tanda nasabnya? Kenapa dengan fathah? Simufrod. Coba datangkan maf'ul bi yang terbentuk dari nam. Simufrod. Dari simusanna. Aba Adnan. Daraba Aliyun al-kalbaini. Mana maf'ul bih yang enam musanna? Kalbaini. Apa hukumnya maf'ul bih? Tanda nasabnya. Kenapa dengan ya? Si musanna. Datangkan maf'ul bih yang jama muzakkar salim. Aba Abdul Razak. Musyridaraba Muhammadun musyrikuna. Mana maf'ul bih? Apa hukumnya maf'ul bih? Musyrikina. Sanda. Daraba Muhammadun al-musyrikina. Nah. Maf'ul bihnya apa? Al-musyrikin. Apa hukumnya maf'ul bih? Mansub dan nasabnya? Ya. Kenapa dan ya? Jama' mudzakkar salim. Sanda. Nah, datangkan isim maf'ul bih dari jama muannats salim mabailla. Nah. Pulang. Beberapa surat. Katabat Maryamu ar-risalati. Sanda. Mana maf'ul bihnya? Ar-risalati. Apa hukumnya maf'ul bih? Tanda nasabnya? Kasrah. Kenapa dengan kasrah? Jama muannatsis salim. Datangkan maf'ul bih dari jama dari asmaul humsah. Abu Hakim. Naam, daraba Aliyun abaka. Sanda. Mana maf'ul bihnya? Abaka. Apa hukumnya maf'ul bih? Tanda nasabnya alif. Kenapa dengan alif? Asmaul Husna. Sanda. Datangkan isi mansub dari maf'ul bih dari isi maksur. Nah, Bahrul. Apa? Apa fi'ilnya? Qabala. Qabala Muhammadun al-fata. Ahsanta. Mana maf'ul bihnya? Al-fatah. Apa tanda nasabnya? Fathah. Fathatun muqaddara. Ya. Nah, kalau huruf alifnya di sini alif maksur. Alif maksur tidak ada harokatnya. Fathah. Ya. Fathah. Nah, datangkan maf'ul bih dari isim nangkus. Abanabil. Nah, isi mangkus. Seperti apa isi mangkus contohnya? Al-Qadiyah. Nah, coba seperti apa? Nah, saya melihat seorang Qadi. Hah? Melihat ra'aitu nazartu bisa ra'aitu al-qadiyah ra'aitu al-qadiyah. Nah, al-qadiyah maful bi mansub dan nasabnya fatha zahirah dan isim mangkus. Nah, barakallahu fikum. Sekarang maful bi yang berbentuk dhamir. Maful bi yang berbentuk dhamir adalah semua dhamir mansub yang bersambung dengan fi'il. Maful bi dhamir adalah semua isim dhamir mansub yang bersambung dengan fi'il. Maka dia maful bi. Sa'al tuka. Mana maful bi-nya? Aba Hudzaifah. Sa'al tuka. Mana maful bi-nya? Sa'al tuka. Mana maful bi-nya? Naam, aba sauda. Domirka. Domirka mabniun ala fathi fi mahali nasbin sebagai apa? Maf'ulun, maf'ulun bi. Amartuhum abali, mana maf'ul bi? Hum. Hum domir bariz mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bi. Ya'muruni. Aba Ramdhani. Mana maf'ul bi? Ni. Nunnya atau ya'nya? Ya'nya. Kalau nunnya nunul wiqayah. Ya'nya ini menjadi apa? Nah. Maf'ul bi. Jadi semua dhamir mansub yang bersambung dengan fi'il maka maf'ul bi. Nah. Dorobahu. Dorobaha. Dorobahuma. Dorobahum. Darabaka, darabakuma, darabakum, darabaki, darabakuma, darabakunna, darabani, darabana. Itu semuanya apa? Maf'ul bih bersambung dengan fi'il. Namadiju fil maf'ul bih. Contoh-contoh dalam maf'ul bih. Namadij. Contoh-contoh dalam maf'ul bih. Di sini ada 6 kolom. 6 membawakan contoh-contoh maf'ul bih, bentuk-bentuk maf'ul bih. 6 ada yang di setelah fi'il, fa'il kemudian maf'ul bih, ada yang setelah fi'il kemudian datang maf'ul bihnya kemudian fa'il dibelakangkan. Nah, ini semuanya model-model maf'ul bih. Al-muhim maf'ul bih tidak harus mesti jatuh setelah fa'il. Ya, sedang sebagaimana telah kita lewati di dalam bab naibul fa'il. Ya. Barakallahu fiikum. Di dalam bab fa'il. Maf'ul bih tidak mesti jatuh langsung setelah nam fa'il. Barakallahu fiikum. Bisa diselangi oleh nam kalimat lain. Bisa mendahului fa'il. Nah. Contoh. Nomor pertama, bahwasanya susunan maf'ul bih adalah ya fi'il, kemudian fa'il, kemudian apa? Maf'ul bih. Ini susunan pertama seperti itu, susunan asal. Fi'il, fa'il, maf'ul, maf'ul bih. Qara'a Muhammadunil Qur'ana. Mana maf'ul bih? Al-Qur'ana. Ishtara Aliyun Thauban. Mana maf'ul bih? Thauban. Ini susunan utama fi'il fa'il maf'ul bih. 6. Nomor 2. Sa'alan nabiyya rajulun. Mana fa'il, mana maf'ul bihnya? An-nabiyya. Mana fa'ilnya? Rajulun. Fa'ilnya didahului oleh maf'ulun, maf'ul bih. Bagaimana cara mengartikan sa'alan nabiyya rajulun? Aba Ramdhani. Seorang laki-laki telah bertanya kepada Nabi. Begitu. Jangan sampai terbalik. 6. Seorang laki-laki telah bertanya kepada Nabi. Ini terjemah Nahwi. Terjemahan ahli Nahwu. 6. Kata badar sawaladun. Aba Ghassan terjemahkan. Kataba. Kataba. Nah, seorang anak telah menulis pelajaran. Mana maful bihnya? Adarsa. Apa hukumnya maful bih? Mansub. Dan nasabnya? Kenapa dengan fathah? Kenapa? Isim mufrad. Nomor tiga, fiil, susunan fiil, fa'il maf'ul bih. Sa'altu Rasulullah. Sa'altu Rasulullah. Bayazid, mana maf'ul bihnya? Rasulah. Nah, maf'ul bih. Rasulah memiliki berapa kedudukan? Bayazid, ada berapa kedudukan Rasulah? Yang kedudukan pertama, maf'ul bih, Rasulah. Enggak Rasulu, enggak Rasuli. Nah, kedudukan kedua sebagai apa? Aba Talha. Aba Umar. Khobar. Khobar dari mana? Khobar apa? Khobar? Khobar Mubtada? Atau berapa? Nah, mudhaf. Kedudukan keduanya mudhaf. Kemudian mudhaf temannya apa? Mudhafun ilaih. Allahi mudhafun ilaih. Rasulallahi. Qara'tul majallata. Mana maf'ul bihnya Umar? Al-majallata. Hukum maf'ul bih maman? Mansub. Dan nasabnya apa? Kenapa dengan fathah? Lianna ismu mufrad. Naam. Keempat. Susunan. Contoh. Nazai. Maf'ul bih. Fi'il. Fa'il. Maf'ul bih. Dengan domir. Contohnya. Amartuka. As'aluka. Maka domirka. Di contoh pertama, contoh kedua sebagai maf'ul li ajl, sebagai maf'ul maf'ul bih. Maf'ul bihnya berupa apa? Dhamir. Nah. Kemudian yang kelima, fi'il maf'ul bih mufa'il. Sama seperti bagian yang kedua. Naam, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana terjemahannya? Apa Asia? Nah, amaroni Rasulullah. Bagaimana terjemahannya? Abadnan. Aba Abdurrazak. Rasulullah telah memerintahku. Mana maf'ul bihnya? Mamaroni. Ni. Nah. Sa'alani ustadun. Sa'alani ustadun. Aba Marwazi. Terjemahkan. Sa'alani ustadun. Ustadz itu telah ditanya. Nah, Bapak Zuhair. Bapak Zuhair. Ustadz telah bertanya kepadaku. Siap, mana yang maf'ul bih? Ni. Ya, ustadz telah bertanya kepadaku. Objek yang ditanya apa? Ni maf'ul bihnya. Nah, jangan diterjemahkan fa'il sebagai maf'ul bih. Ini fungsinya belajar apa? Nahwu. Posisikan fa'il pelaku, maf'ul bih objek. Jangan sampai menerjemahkan terbalik. Barakallahu fikum. Nah, iyyaka na'budu, ini susunan yang lain. Iyyaka di sini maf'ul bi, kemudian na'budu fi'il dan fa'il. Iyyaka memang biasanya apa? Diawalkan. Dan maf'ul bi kalau diletakkan di awal, ada kaidah dalam ilmu usul fikih, tufidul hasr, berfaedah pembatasan. Iyyaka na'budu, hanya saja kepadamu kami beribadah, hanya saja kepadamu. Ini apanya hasr. Kalau maf'ul bi dahulukan, maka faedahnya seperti itu, lil hasr, untuk membatasi. Khubzan akalsu, hanya roti yang saya makan. Khubzan akalsu, mana maf'ul bihnya? Khubzan didahulukan di maf'ul bihnya. Apa faedahnya, fungsinya maf'ul bih didahulukan sebagai apa? Lil hasr, pembatasan. Hanya roti yang saya makan. Enggak pernah makan daging, enggak makan nasi, enggak makan sayur, hanya roti. Khubzan akalsu. Kenapa diartikan hanya? Karena maf'ul bih didahulukan berarti berfaedah apa? Hasr, pembatasan. Nam, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maryam sedang membaca Al-Quran. Aba Ilda. Takra'u Maryamu Al-Qur'ana. Mana maf'ul bihnya? Al-Qur'ana. Apa hukumnya maf'ul bih? Mansub. Dan nasabnya? Kenapa dengan fathah? Ismul mufrad. Jadikan jumlah yang dibuat Abu Illa menjadi jumlah ismiyah. Tadi disebut jumlah fi'liyah. Takra'u Maryamu Al-Qur'ana. Jadikan jumlah ismiyah abaki menjadi apa? Maryamu takra'u Al-Qur'ana. Asanta. Jadi jumlah fi'liyah bisa dirubah menjadi jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah takra'u Maryamu Al-Qur'ana, fi'il fa'il. Dijadikan jumlah ismiyah menjadi mubtada khobar, menjadi Maryamu takra'u Al-Qur'ana. Nah, mana mubtadanya? Maryam. Mana khobarnya? Mana khobarnya? Apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an mansub. Khobar harus marfu. Mana khobarnya? Al-Qur'an. Nah, Maryamu takra'ul Qur'ana. Mana khobarnya? Jangan lupa. Aba Nabil. Maryamu takra'ul Qur'ana. Mana khobarnya Maryam? Aba Hudzaifah. Aba Ahbab. Takra'ul Qur'ana sebagai khobar. Khobar apa, Aba Yasauda? Khobar jumlah-jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Tersusun dari fi'il dan fa'il dan maf'ul bih. Nah, lupa lagi khobarnya. Kenapa milih Al-Qur'an? Al-Qur'an mansub maf'ul bih. Enggak ada menerangkan Maryam. Ya. Nah. Ingat khobar. Khobar ada empat. Khobar jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur, dan dharab. Nomor dua. Guru memukul dua anak laki-laki. Baik. Bahrul. Al-ustadu daraba al-waladaini. Nama-nama pulbihnya Banabil. Waladaini. Nah, apa hukumnya mapulbih? Mansub dan nasabnya? Kenapa dan ya? Simusana. Nomor tiga, Hasan sedang membantu ayahnya di pasar. Darman. Naam. Wahyu. Yusaidu. Hasanun. Abahu fisuki. Hasanta. Yusaidu Hasanun. Abahu fisuki. Nah, jumlah apa ini? Marwazi. Yusaidu Hasanun jumlah apa? Filia, kenapa sebut filia? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yusaidu fi'il apa? Apa tandanya? Ya, huruf apa namanya? Mudhara'ah. Ada berapa huruf mudhara'ah? Ada empat, terkumpul dalam kalimat apa? Ana itu. Apa hukumnya fi'il mudhara' yusaidu? Marfu' mansub majzum. Mansub yusaidu. Marfu' kenapa marfu'? Kosong dari amil nasab dan amil jazm. Masanta. Mana fa'ilnya? Hasanun. Apa hukumnya fa'il? Tanda rofanya. Tanda rofanya. Dhamma kenapa dengan dhamma? Simupro dah santa. Mi'ah. Nah. Sama. 100. Nah. Lomba sama abinya. Nah. Nah. Barakallahu fiik. Nah. Ini jumlah. Yusaidu Hasanun abahu pisuki. Jumlah fi'liyah. Abahu sebagai apa abahu Marwazi? Yusaidu Hasanun abahu. Mapulbi. Apa hukumnya mapulbi? Mansub dana nasabnya? Abahu. Abahu. Apa? Alif. Kenapa dengan alif? Kenapa dengan alif tanda nasabnya? Musanna la. Abahu. Abaka. Asmaul Hamzah. Nah. Baik. Ini. Nah. Banyak riwayat, masih banyak. Jadikan jumlah yusaidu Hasanun abahu fisuki, jadikan jumlah ismiyah. Menjadi apa? Aba Talha. Hasanun yusaidu abahu fisuki. Ini jumlah apa? Ismiyah. Kenapa sebut jumlah ismiyah? Tadi mubtada khabar. Mana mubtadanya? Mana khabarnya? Fisuki. Khabarnya apa Umar? Iya, membantu ini bahasa apa tadi bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya? Yusa'idu abahu. Jadi khabarnya berupa apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa sudah jumlah fi'liyah? Jadi fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yusa'idu. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Maf'ul bihnya apa? Abahu. Jadi jumlah fi'liyah. Yusa'idu dan fa'ilnya domir mustatir. Serta maf'ul bihnya. Fi mahalli raf. Raf'in sebagai khabar. Khabar mubtada. Nah, berupa jumlah fi'liyah. Barakallahu fikum. Nomor berikutnya dikerjakan di rumah. 4, 5, dan seterusnya. Berlatih menulis yang bagus, yang rapih. Nah, bentuk maf'ul bih, maknanya maf'ul bih. Nah, ingat maf'ul bih hukumnya mansub. Nah, barakallahu fikum. Bisa bentuk jumlah ismiyah, bisa bentuk jumlah fi'liyah. Kedua-duanya maf'ul bihnya akan nampak. Iya. Nah, kedua-duanya maf'ul bihnya akan nampak. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam.